kepada kita Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-Nya, "Wa may ya'tim jazaa'a faqad buliya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang beruntung kepada kita Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diberikan jalan kepada jalan yang lurus. Dan jangan sebabnya baik yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, "Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala rasul illa dalalul mubin." Apabila kalian mengikutinya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pasti kalian akan mendapatkan dan tidaklah bagi Rasul melainkan menyampaikan kejadian. Dan juga sebagai yang lain, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam doa, "Allahumma inni as'aluka al-huda wal-taqwa wal-afaq wal-ghina." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu petunjuk, hidayah, ketakwaan, menjaga diri dan berhubungan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sallallahu alaihi wasallam menyatakan supaya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rakaat-rakaat salat kita, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berikanlah hidayah kepada kami untuk mengikuti jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan orang-orang yang memberi nikmat kepada mereka, jalannya para nabi, para anbiya, para sirri, suhada, wasalihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang berdosa, bukan jalan orang-orang Yahudi, bukan pula jalannya orang-orang Nasrani. Dan juga untuk menjaga hidayah supaya istiqomah dalam hidayah, Allah memberi doa kepada kita, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan, sesatkan hati-hati kami. Telah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan berilah rahmat dari sini. Sesungguhnya Engkau pemberi rahmat. Nah, ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap istiqomah, tetap sadar di atas hidayah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama, tetapkanlah hatiku di dalam taat kepada-Mu. Ini di antara sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sebab yang lain, kita mengikuti salaf saleh, mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah berfirman dalam ayatnya, "Fa'in amanu bimithli ma antum bihi faqad ihtadaw." Kalau kalian mereka beriman seperti imannya kalian dari para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Wallahi, disebutkan kepada ahli kitab, Allah mengatakan, "Kalau seandainya kalian wahai ahli kitab beriman seperti imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk." Nah, akan tadi makna dari bahasa ini, makna umum. Al-ikhlas diumumilah, la dihutuk istabat. Di mana yang jadi parokah adalah keumuman lapan, bukan urusan sebab. walaupun sebabnya kepada suami, kepada ahli kita akan kasih dapat. Kalau seandainya kita memang di jalan kepada sahabat berapa berkala juga ini, niscaya akan dapat petunjuk, akan mendapatkan hidayah. Nah, ini antara sebab untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab yang lain dengan kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita tidak mengetahui bagaimana jalan yang benar? Bagaimana kita tahu bahwa hidayah itu besar, walian itu bayana, hidayah yang berupa ihsan, bimbingan dan kebijakan ini merupakan sangat untuk mendapatkan hidayah taufik. Apa merupakan sebab mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga dengan kita menuntut ilmu, bersemangat untuk mengkaji Al-Qur'an dan juga kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sebab yang lain yang mana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nasihat bagi yang belum mendapat pekerjaan, nah yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba dengan perkara yang baik dan juga dengan perkara yang kita hadirkan. Allah berkata ayatnya, wa ad'ukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayhi turja'un. Dan kami uji kalian dengan hidayah atau dengan kebaikan, dan itu semua itu ujian dan kalian akan dikembalikan kepada. Nah, sehingga kebaikan, kesenangan yang didapatkan ini ujian dari Allah. Bagaimana apa bersyukur, apa kita syukur. Begitupun kesengsaraan yang kita dapatkan ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita sabar, apa kita sabar. Nah, sehingga kesehatan bagi yang belum bekerja, dia salah salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diiringi dengan sebab-sebabnya. Nah, yang sampai kita mendapat pekerjaan atau sudah menikah, tidak ada kewajiban untuk nafkah kepada keluarga, kemudian dia diam-diam saja di rumah, dikatakan perlu dengan sebab. Dia mencari sebab-sebabnya selama tidak melanggar syariat supaya dia mendapatkan pekerjaan yang halal. Nah, dan juga itu sesat. Kalau seandainya dia berusaha kemudian tidak melakukan juga, serahkan pesannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia terus melakukannya. Sesat. Ini bagi yang belum mendapat pekerjaan. Nah, dia berharap dan bersenantiasa diiringi sebab. Jadi dengan sebab. Dan juga banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa di dalam sholat-sholatnya dan yang lain, atau pada waktu-waktu saja dan keluar, banyak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Perkara roh kalian, ud'uuni berdoa kepada aku, niscaya pasti aku akan mengabulkan untuk kalian. Nah, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nasihat bagi yang sudah mendapat pekerjaan, alhamdulillah. Nah, tentu ini berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kalau tidak dibuka nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mungkin tidak mendapat pekerjaan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur. Baik dengan hati kita, ya kali mengakui bahwa ini bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa ma'alikum min ni'matin min Allah, dan tidaklah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian melainkan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada yang bertahan kepada dan beri nikmat kepada kita. Nah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bagi yang mendapatkan kelebihan harta dengan pekerjaan, infakkan harta ini. Alahkan harta ini kepada yang bermanfaat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga jangan sampai pekerjaan menyibukkannya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan ayat-ayat ini. وَبْتَرُوا فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan ingatlah apa yang Allah Subhanahu berikan kepada kalian dunia di akhirat, dan jangan lupa bagian dunia. Nah, yang berharga menunjukkan kita mencari kehidupan akhirat. Nah, yang pertama, akan tapi kita jangan lupa kehidupan kita bagian dunia. Dan maka jangan sampai dunia pekerjaan balaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya cukup. Nah, kita disini, kemudian disini, kita bisa sholat, bisa berinfak, bisa dinamakan dan mengapa. Calon suami atau istri untuk anaknya harus sarjana. Bagaimana kita menikahinya? Barakallahu fiik. Nah, tentu kita yang semacam ini, kita yang tahu, dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para nabi, nah, kepada orang tua, kalau seandainya kepada kalian seseorang yang kau ridhoi agama, yang bagus agama, untuk menikahi anakmu, maka nikahkan. Nah, ini nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang jadi perkara utama adalah akhlak. Sebenarnya Rasul mengatakan pun kalau makan diambil. Dijamaliha, dimaniha, wajamaliha, wajamaliha, wajamaliha. Fadu kami jadi di tanda jaya. Seorang perempuan dinikahi dikarenakan empat perkara. Dikarenakan kecantikannya, dikarenakan hartanya, dikarenakan keturunannya, dan dikarenakan agamanya. Dan untuk Allah SWT menyebutkan, maka pilihlah agamanya. Kalau seandainya tidak, niscaya engkau ampuni. Nah, kalau tidak, mengisi agamanya. Sehingga yang harus kita melihat dari seorang ayah, orang tua, agama, bagaimana agama calon ini, calon suami itu sangat mesti. Nah, lihat, ini yang pertama kali, bukan sarjananya dari tidak. Nah, yang paling pertama kali adalah suaminya, agama. Kalau seandainya sudah agamanya, baru bisa lainnya. Nah, dan walaupun yang miskin dengan agama yang baik akan terkaya hatinya. Walaupun dia jelek, tapi dengan agama ini akan berbalik suaranya. Nah, sehingga tentu nasihati. Nah, kalau ada orang tua semacam ini dengan tadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan kebahagiaan hidup seorang suami istri bukanlah dikarenakan dia sarjana atau tidak sarjana. Nah, banyak suami istri sarjana pada saat hidupnya. Nah, antara mereka berdua yang diharapkan dari agama, kemudian bagi yang lain Allah mengatakan bismillah apa penghalang daripada hidayah. Penghalang daripada hidayah di antaranya dia taklid, nah membedek, fanatik taklid buta, fanatik kepada nenek moyang, ini di antara penghalang dari hidayah. Nah, seperti halnya Allah Taala mengatakan dalam ayatnya, wa idza qila lahum ma anzal Allah qalu bal nastabi'u ma alqayna 'alaihi aba'ana. Apa yang dikatakan kepada mereka? Ikutilah apa yang Allah Subhanahu turunkan kepada kalian. Mereka mengatakan, akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan daripada nenek moyang kami. Ini penghalang hidayah. Nah, dan juga Allah katakan ayatnya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min dalil illa qalu mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Sebutkan dalam ayat dan itu tidak kami putus dari sebelummu seorang peringatan pada kampung atau kampung illa qawlu rabbuhum, melainkan pembesar-pembesar mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, Sesungguhnya kami mendapatkan nenek-nenek kami dalam suatu agama. Wa inna dari mukjizat dan kami mengikuti apa yang dianut oleh nenek moyang kami. Nah, dan kami mengikuti jejak nenek moyang kami. Ini menghalang kita hidayah. Begitu pun Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, di antara yang menghalanginya ada taklid kepada nenek moyang. Nah, tapi Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid la ilaha illallah ketika menjelang hayatnya. Maka disarankan oleh Abu Jahl, akan berbuat anil dari Al-Mutal. Apa kau benci kepada agamanya Al-Mutal? Nah, sehingga dengan kefanatikan kepada nenek moyangnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan di antara yang lain sebagai pemaham kepada hidayah, dia memang hidayah dikarenakan pelikutnya sedikit. Nah, sedangkan pelikut kebaikan banyak apa? Ketika kita dakwahkan dakwah yang hak, dia melihat, oh ini sedikit orangnya, saya tinggal rame-rame. Nah, yang banyak orangnya ini penghalang kepada hidayah. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin." Mereka mengatakan, tidaklah kami utus pada suatu kampung dari seorang pemberi sangat tidak, melainkan pembesar-pembesar kampung tersebut mengatakan, "Inna bima ursiltum bihi kafirun." Sesungguhnya kami mengkufuri terhadap apa yang kami utus dengan. Nah, dan dia mengatakan, "Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan." Kami adalah orang yang banyak hartanya dan banyak anak. Wa ma nahnu bimu'azzabin, dan kami tidak berada. Tidak berada. Kenapa tidak mengikuti Rasulullah? Ya Allah SWT, Allah dikatakan kami adalah orang yang paling banyak hartanya dan juga paling banyak anaknya, paling banyak hidupnya. Nah, sehingga terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita lihat dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya bukan dilihat dari banyak pengikutnya atau sedikit pengikutnya. Nah, dikatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa innahu li ibadiyya syakur," sedikit sekali daripada hamba-hamba itu bersyukur. Oh my, berarti kebanyakan manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya aku ikuti kebanyakan manusia yang ada di bumi, akan menyesatkanmu dari jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu sesat. Nah, kalau kita ikuti kebanyakan mereka, akan menyelamatkan, menyimpangkan daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pahami. Nah, menolak hidayah dikarenakan pengikutnya adalah orang-orang yang jelata, orang-orang yang dangat. Ah, yang mengikutinya itu orang becak misalnya. Nah, atau yang mengikutinya orang yang bukan sarjana, orang yang biasa, yang mengikutinya para pedagang misalnya. Ini kesalahan. Kesalahan memandang kebenaran dengan melihat bahwasanya orang yang mengikutinya harus orang besar. Kalau orang yang kaya-kaya, Kalau yang ikutnya sarjana-sarjana, nah, berarti ini benar. Kalau yang ikutnya tukang dagang, tukang beca, misalnya. Nah, apapun misalnya tukang bangunan, nah, ini berarti tidak benar. Tidak benar. Bukan semacam ini sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, dalam ayatnya, tatkala kaum Nabi Nuh, mereka tidak mau menerima hidayah yang disampaikan oleh Nabi Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka mengatakan qalu aminu laka wal hadaka dan apakah kami beriman kepadamu hai Nuh sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendah. Nah, ini sebab mereka tidak mau menerima, tidak menerima hidayah, dakwah yang tadi oleh itu dengan alasan bahwa orang yang ikutimu adalah orang lemah, kengsi kan? Nah, tidak mau menerima lagi. Itu yang salah, penilaian yang salah. Jadi, sebagai penghalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya, penghalang yang lainnya. Nah, penghalang daripada hidayah dan sombong, bersifat sombong, di mana sombong adalah batul haq wa ghurran, menolak kebenaran dan juga dia menghinakan manusia. Ini sombong. Nah, seperti iblis la'ana Allah, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, wa in kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wa sabba wa kana min as-sajidin. Nah, tatkala kami kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, para malaikat sujud semuanya kecuali iblis aba wa sabba, enggan dan sombong dan bermaksud daripada orang-orang jahil. Nah, ini penghalang daripada hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kemana lagi? Dia tidak mau kolam ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Nah, tidak mau menuntut ilmu, ini sebab terhalangnya pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau seandainya menuntut ilmu, dia akan mendapatkan nasihatnya, faedah-faedah, hidayah yang berupa besar, bimbingan, arahan yang bersebab mendapatkan hidayah tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya berpikir insya Allah kita berpikir di sini. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus diberikan hidayah. Nah, kesulitan juga dikarenakan ini merupakan nikmat yang sangat besar dan juga sesuatu yang mahal, dan juga kalau seandainya hidayah kita di bagi kita, kita akan besar, akan besar di dunia dan kecelakaan di akhirat. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana